Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'duh. Hadratul mukarramun, para alim, ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dan pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari pada kesempatan ini kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa ketemu kembali dalam pengajian rutin setelah kita kosong di bulan Ramadan. Dan kita masih diberi segar bugar sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Walaupun selama itu kita sudah kehilangan teman kita yang telah berpulang ke hadratullah, yaitu beliau Abah Haji Ghazali, dan yang terakhir adalah Bapak R. Ibrahim yang telah beberapa minggu meninggalkan kita. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam ini senantiasa dilimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula kepada para ahbabillah salam ikraman wa ta'ziman semoga diaturkan oleh Allah kepada beliau, dan semoga beliau yang kami sebut di atas benar-benar memberikan bimbingan doa restunya, jangkungannya kepada kita semuanya, sehingga dalam perjuangan yang agung ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan diridho ini perjuangan ini semakin berkembang, semakin pesat, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam mukadimah yang saya sampaikan tadi, inilah dilematis. Artinya dilematis, kita sebagai manusia memang ini dihadapkan dengan dua perkara yang sangat berat. Satu sisi perkara tuntutan untuk ngawulo, mengabdi kepada Allah. Satu sisi adalah tuntutan pribadi. Yang kedua-duanya ini sangat kuat menarik dan sangat tarik-menarik, sehingga mana yang menang dan mana yang kalah. Tapi kenyataan, Masirul Khadirin, dari sifat watak basariah manusia, ini umumnya ini manusia itu masih mementingkan dirinya sendiri. Karena kita masih hambanya pribadi, hamba nafsu, bukan hamba Allah. Nah, kalau hamba Allah, mesti Allah selalu menang. Allah kita menangkan. Tapi karena kita hamba nafsu, akhirnya kita yang harus kita menangkan. Sehingga pengabdian kepada Allah itu pun dicampuri dengan nafsu kita. Hadirin yang kami muliakan dan pendengar radio dimanapun Anda berada, manusia tempat salah, manusia tempat dosa. Pada kesempatan ini kami ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin wal hadirat, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada. Karena manusia, al-insanu, innal insanu zalumun kafar. Innal insana la zalumun kafar. Maaf ya. Jadi innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu tempat zalim, tempat ingkar, selalu zalim dan selalu ingkar. Kala innal insana la yatgha ar-ru'a ustazna al-alaq. Jadi manusia itu tempat ya melampaui batas. Gini salah. Mengapa ar-ru'a ustazna? Karena ya itu tadi tidak mengandalkan Allah, merasa cukup dengan diriku. Kalau saya ibadah, saya sudah merasa cukup dengan ibadahku. Kalau kita punya ilmu, aku cukup dengan ilmuku. Nah, merasa cukup inilah manusia akan jatuh ke dalam posisi berlarut-larut, lacut dalam bahasa Jawa. Kala innal insana la yatgha ar-ru'a ustazna, karena sudah merasa cukup. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Terutama kepada senior-senior saya. Kepada Bapak Ustadz Asyik. Kepada Abah Ustadz Haji, Abah Soleh, dan Binyain, dan lain-lain. Karena jenengan masih percaya dengan saya. Kalau jenengan lihat saya, saya ini apa, tidak pernah ngaji. Jenengan tahu, tidak pernah mondok. Jenengan tahu saya ada apanya, tidak ada apa. Tapi jenengan dengan rela hati, kerendahan hati, mau datang ke sini, mendengarkan orang yang goblok ini, dengan rela hati datang jauh-jauh. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Dengan sekuat tenaga hati saya mohon kepada Allah, semoga jenengan diberi oleh Allah hikmah yang sebesar-besarnya. Karena di sini tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya. Ya seperti inilah keadaan itu. Maka saya hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dari sampah yang paling bawah, jenengan mengangkat saya, percaya kepada saya. Semoga Allah meridhoi kerendahan dan ketawaduan panjenengan selama ini kepada saya. Hadirin yang saya muliakan, memang manusia ini yang dilihat itu ilmu. Le ilmu ini sundul langit, manusia bingung. Manusia seakan-akan habis oleh menghormati orang yang berilmu. Itu memang sifat watak. Kalau ada orang alim itu jadi ukuran. Top. Tidak ada. Kecuali dia. Apapun bila belum minta diberi. Ilmu itu. Orang alim. Padahal didawukan dalam Ihya juz awal. Itu annasu kulluhum halka. Menungso semua itu rusak. Hancur. Kaunu manfaati. An-nasu kulluhum halka. Kulluhum, semuanya itu rusak, hancur. Siapapun yang namanya manusia adalah hancur. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Ini rusak, rugi semua. Terus gimana dakwah itu? Siapa yang tidak rugi, Pak? Illal alimuna. Yang tidak rugi itu orang yang memiliki ilmu. Makanya kita kalau melihat orang yang alim itu luar biasa hormatnya. Ya memang harus hormat. Tapi ilmu, alimun, orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu itu masih weruh, masih ngerti. Hanya tahu. Hanya tahu. Makanya orang yang berilmu pun, wal alimuna kulluhum, kulluhum dari semuanya, halka, rusak. Tidak pandang bulu siapapun orangnya, jeduk langit ilmunya, sundul langit ilmunya, tetap dalam keadaan rusak, dalam keadaan hancur. Hati-hati kita. Mulai nojok bangga karo ilmu nih. Ilmu itu mengweruh, hanya mengetahui. Kadang-kadang kita ini membandingkan. Ah, wis tinggal no ilmu, ada ilmu lebih tinggi. Nanti kualai ilmu nih mawon. Ilmu itu weruh. Maka didawakan wal alimuna kulluhum halka. Semua orang yang berilmu rusak, tiada tersisa. Illal amilun. Kecuali orang yang weruh, orang yang ngerti, orang yang tahu, dan dia mengamalkan ilmu ini. Tidak hanya tahu, tapi dia itu mengamalkan konsekuen. Dudu mung pinter tok. Ini yang penting. Makanya kita tidak tahu orang yang mengamalkan ilmunya. Kita ulap dengan ilmu. Karena ilmu bagaikan mahkota. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak mondoknya. Apalagi sampai mondok di luar negeri, nampak berkibar mahkotanya. Tapi ingat, kulluhum halka, semuanya itu adalah rusak. Karena hanya sekedar mahkota. Inilah. Loh yang tidak rusak siapa? Orang yang mau beramal, hadirin. Pengamal wakil dia saja sudah banyak ilmu yang panjenengan miliki. Tinggal gelem ngamal nabora. Mau bermujadah apa tidak, terserah. Terserah. Kalau ingin hancur, silakan ilmu nono ilmu wakil dia. Tapi kalau tidak bisa mengamalkan, rusak semuanya. Dan semuanya tiada arti. Kulluhum halka, semuanya hancur. Terus gimana solusinya? Wal amiluna kulluhum halka. Sedangkan orang yang sudah memiliki ilmu, direwangi mondok ngalor ngidul, apal kitab, bahkan ngaji seperti ini kemana-mana. Bahkan dipanggil guru, dipanggil ustaz. Dan dia mau mengamalkan ilmu ini. Diamal nubisan. Ojo bangga dengan ilmu. Dan jangan bangga dengan amal yang kita lakukan. Karena semuanya itu masih rusak. Kulluhum halka. Semuanya akan hancur. Loh siapa yang tidak hancur? Illal mukhlisun. Kecuali orang-orang yang diberi karunia oleh Allah. Jiwanya, hatinya benar-benar diparingi bisa menetapkan ikhlas. Wa ma umiru illal liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dengan murni, bersih, ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan kita semuanya ojo panggling. Itu teman saya itu ilmune tinggi. Amalannya luar biasa. Metu keramate bisa. Jangan panggling dengan itu karena semuanya tidak menjamin. Tidak ada harapan kecuali yang mengamalkan itu benar-benar ikhlas. Illal mukhlisun. Kecuali orang yang mengamalkan ilmunya dengan ilmu itu dia menerapkan ikhlas di dalamnya. Wal mukhlisuna kulluhum wal mukhlisuna tersebut ala khatarin azim. Jadi semuanya itu masih dalam keadaan teka-teki, belum tahu. Walaupun ikhlas, ini harus dijaga keikhlasannya. Sebab ikhlas itu nanti kalau ada penyakitnya, hilang lagi ikhlas itu. Karena sudah merasa ikhlas. Maka disempurnakan oleh dawuhnya Rasulullah, di mana beliau mengatakan, al-ikhlas tarkul ikhlas fil ikhlas. Tadi yang dikatakan ikhlas itu sendiri adalah hakikatnya orang yang ikhlas itu dia tidak pernah merasa ngetrapno ikhlas. Dia tidak pernah merasa ikhlas. Tapi dia merasa tidak mampu. Merasa rendah. Walaupun dia ikhlas tapi tidak pernah merasa ikhlas. Karena dia merasa apapun di tangan Allah. Aku tidak jaga no amalku. Aku gak jaga no ikhlasku. Yang saya jagakan adalah hanya satu. Gusti Allah, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin, mari kesempatan hidup hanya sekali. Urip ini mung pisan. Kesempatan ini mung pisan. Kita buat apa? Kalau kita hanya senang berilmu, tok, silakan sundul langit ilmumu. Senang beramal tirakat, tok, silakan. Amalmu yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu andalkan kulluhum halka, semuanya hancur. Gimana? Carilah ilmu. Ilmu kesadaran wonten ngersanipun Allah. Sehingga bersih jiwa kita. Kalau sudah bersih. Ketika kita beramal. Benar-benar ikhlas. Benar-benar suci. Di hadapan Gusti Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan. Kita teruskan pengajian yang lalu, ini mukadimahnya. Kemarin didawukan, min alamatin najhi fin nihayati ruju'u ilallahi fil bidayat. Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari, ini dawuh. Setengah daripada tanda-tandanya akan bahagia. Min alamatin najhi. Ini berarti tondo-tondoni wong iku akan sukses pada akhirnya fin nihayat. Yang namanya orang nandur ad-dunya mazru'atul akhirah. Orang nandur ini orang hidup bagaikan sawah mazru'ah. Artine seperti ladang. Dan orang yang punya sawah mestine nandur. Lah orang nandur itu mesti ngunduh. Siapa yang menanam pasti panen. Dan tanda-tandanya orang itu panen besar. Panen ridhonya Allah. Panen ampunannya Allah. Panen kasih sayangnya Allah. Min alamatin najhi fin nihaya. Yaitu ing akhirnya. Berarti panen itu kan akhir loh. Mboten ono panen disik terus nandur. Mboten enten. Jadi akhirnya yang itu betul-betul panen. Apa yang ditandur itu mesti cukul dan berbuah. Apa yang ia tanam itu berbuah. Itu namanya an-najhi fin nihaya. Jadi bahagia panen ing akhirnya. Berarti sukses. Kalau umur hadirin, tondo-tondo ini menungso niku akhirnya itu husnul khotimah. Ini zaman diteni. Direwangi ngaji, direwangi sembahyang, direwangi sholat. Durung karuan kalau husnul khotimah. Belum tentu. Lalek lon jenengan jaga no amal, kita menjagakan selain Allah, ya siapa yang membuat husnul khotimah? Wes kalau tidak percaya ilmunya amal loh. Sudahlah jenan amalkan sebanyak-banyaknya. Orang jamin. Karena ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di akhirnya orang-orang itu benar-benar sukses. Kalau umurnya adalah husnul khotimah. Kalau usahanya diridai oleh Allah dan rezekinya barokah. Kalau usaha. Kalau orang yang sakit, usaha sakitnya diberi sembuh, diberi derajat yang tinggi. Sebab wong loro niku adalah tondo-tondo badhe diparingi derajat. Tapi manusia buta ora ero niki. Orang diuji miskin, orang diuji banyak fitnah, orang diuji banyak caci makian, ini adalah tanda-tanda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi buta manusia. Ora ero lihat diangkat. Ini kebanyakan manusia karena tidak tahu rahasia kehidupan itu. Jadi an-najhi fin nihaya artinya bahagia di dalam akhirnya. Ya seperti itu, seperti itu. Ya saya ulangi lagi. Orang yang begitu itu harus mengalami nandur dulu. Yang jadi nandur mesti rekoso. Maka kalau kita lihat hadirin, unduru perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang menimpa umat manusia. Tidak ada nabi yang tidak pernah terhina. Tidak ada kekasih Allah yang tidak pernah teruji. Semua nabi, semua kekasih berselimut kehinaan, berselimut dengan fitnah, berselimut dengan caci makian. Lah kalau kita tahu hakikat rahasia ini, kita dicaci maki oleh orang lain, dihina direndahkan oleh orang lain, dan fitnah menghantam dadamu, wahai anak-anakku, hadirin wal hadirat. Itu alamat tanda-tanda kalau kita jenengan yang mengalami berbaju kehinaan, berbaju kemiskinan, berbaju fitnah, itu tanda-tanda panjenengan kita akan diangkat derajatnya, sukses di akhirnya, fil bidayat. Tapi kita kan tidak mau. Tidak mau. Fitnah. Dengan teman, dengan lawan. Itu tidak didelok hikmahnya. Jenengan akan tahu nanti. Kita bongkar rahasia ini. Kita punya teman yang baik. Segala sesuatu kita minta tolong dicukupi. Yang satu kita punya teman yang menfitnah entek-entekan gula jenengan. Mencaci maki entek-entekan. Kalau kita melihat dengan mata lahir, ora kuat gula jenengan menghadap itu. Tapi kalau dilihat dengan mata batin, justru temanmu yang menolong. Kalau tidak hati-hati, tidak arju'u ilallah, tidak kembalikan kepada Allah. Teman yang nampaknya membela, teman yang tampaknya membantu, justru akan menggelincirkan kulon jenengan di hadapan Allah. Apa sing garing gelincir? Minta tolong ditolong. Minta sepeda dibeli. Semua dibantu. Akhirnya kalau tidak arju'u ilallah, hati kita ini akhirnya melayuni nang konco jenengan, gak nang Gusti Allah. Titik-titik butuh melayuni nang temen. Atine tidak terlatih berhadapan dengan Allah. Ancur tergelincirkan dengan teman itu. Arju'u ilallah. Ini penting. Kembalikan kepada Allah. Sehingga hati kita ini manja. Lali nang Gusti Allah. Diuji tujuannya supaya kembali kepada Allah. Diuji melayu nang temannya. Melayu nang ibunya, melayu nang dunianya, lupa padahal ujian hakikatnya adalah menarik diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita ini punya teman, punya kekayaan, punya orang tua yang kaya, akhirnya kita manja lupa kepada Allah, punya juragan yang baik, akhirnya ada ujian larinya ke juragan, ada ujian larinya ke teman, walaupun itu boleh. Tapi kalau hatinya tidak arju'u ilallah, tidak kita kembalikan kepada Allah dengan ilmu kesadaran. Awas temanmu, ibumu, orang tuamu, juraganmu itu. Semuanya itu tidak sadar. Kita akan digelincirkan oleh teman yang nampaknya memang baik. Ini kalau dilihat dengan mata batin. Jenengan punya lawan. Anggap itu lawan, tapi ora ono. Ono awong sadar nang Allah menganggap lawan ora ono. Wong lek sadar nang Allah ndak ada lawan sudah, semua teman kasih sayang. Ini diingat-ingat itu. Kita punya orang yang memusuhi. Kita sedih. Akhirnya dengan dimusuhi teman itu, difitnah ngalor ngidul oleh orang itu, jenengan sedih. Akhirnya larinya, ya Allah, memang saya rendah. Tidak sadar justru teman kita yang nampaknya memusuhi, sebab itu hati kita lari kembali kepada Allah. Arju'u ila Allah, isi apian musuh, sing iso dadekno sadar nang Allah, lari kembali kepada Allah, daripada teman yang membuat kita lari tidak kembali kepada Allah. Ini namanya hikmah. Kita difitnah orang di mana? Benci. Kesempatan itu akan hilang. Mungkin dikasih kesempatan kalau ngapain hikmah. Lah hikmahnya ini dikatakan arju'u ilallah. Lah kalau ingin selamat, ingin jenengan sukses, ingin betul-betul an-najhi fin nihaya, satu syaratnya arju'u ilallahi fil bidayat. Saat panjenengan ngalami ujian, saat panjenengan nandur, nandure itu diberikan pasrah bongkoan, dilarikan kembali kepada Allah, menyadari hakikat kehidupan, hakikat sukses, hakikat bahagia justru Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Mulane aja golek isa liyane Gusti Allah, terjebak lho jenengan. Hati Allah titik. Pak, saya usaha untuk apa? Kalau saya sukses, saya akan mendirikan, membantu membangun anak yatim piatu. Bagus. Tapi jangan terjebak dengan sukses. Lahir berangkat ikhtiar. Jadi orang Islam jangan miskin. Yang kaya, tapi jangan terjebak dengan kekayaan, karena hakikatnya kekayaan adalah Allah itu sendiri. Lek wis sugih apa? Ngendhenga sugihmu, tambah jauh kita dari Allah. Ini lingkaran setan. Hikmah harus ada di dalamnya. Inilah yang disebut arruju'u ilallah. Kapan arruju'u ilallah? Fil bidayat, di awalnya. Mari kita latih. Ilmu itu dimpakno, diterapno. Kalau nanti pulang dikontrasi wong liya, itu teman saya. Apa disebut teman? Justru aku dikontrasi, saya semakin tambah mujadai. Saya tambah yakin dengan ilmunya. Saya tambah ini. Lho lek gak ono sing ngontrasi jenengan gak kira tambah yakin, gak kira tambah untuk meningkat. Itu teman hakikatnya, cuma diselubungi dengan fitnah, berbaju fitnah. Ambil bukaan fitnah itu, di dalamnya akan ada hikmah. Sing hati-hati. Saya pegawai negeri, kajian saya banyak. Enak wis gak soro-soro. Luh, bahaya. Hidup bukan enak kepenak. Walaupun gajinya banyak, punya kendaraan banyak, tetap hati tidak boleh lepas butuh marang Gusti Allah. Karena kekayaan atau pangkat atau harta, keramat yang kita miliki, kalau tidak mengantarkan kita rendah dan butuh kepada Allah, yang disebut arju'u ilallah fil bidayat, alamat tidak akan sukses manusia, walaupun dia berbaju kemuliaan, berbaju ilmu, berselimut dengan kemuliaan, kanan kiri mencium tangannya, semua hormat, tapi itu adalah fata morgana, karena dunia bukan tempat sukses. Ayo kita kepincut, kejebak endi lanjutkan. Mati-mati, hati pulang, sih. Gak ngerti. Terutama saya, hadir-hadir. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang saya muliakan. Ya mari kita betul-betul ngoreksi. Enggak usah ngenteni akhirat, ada di dunia ini saja wis ketok lek kulo jenengan husnul khotimah. Atau kita ini benar-benar bahagia di akhirnya. An-najhi fin nihaya. Ketok. Pokoknya pokok jangan terpengaruh. Pokoknya pokok jangan kulon jenengan kepincut dengan apa yang nampak indah di dalam diri kita. Dunia indah. Saya bisa sedekah. Ojo kepincut dengan dunia dan sedekah itu. Harus dikembalikan arruju'u ilallah. Kalau tidak kembali kepada Allah, arruju'u itu artinya balik, dililahno, dibilahno gitu loh. Tidak kembali lilah bilah, tidak kita kembalikan kepada Allah nampaknya indah yang kita miliki dengan kekayaan kita bisa beramal, terjebak dengan amal. Amalnya baik, tapi tidak kembali kepada Allah. Akhirnya ngendelno amal. Itulah yang terkecam, yang tidak akan bisa mencapai an-najhi fin nihaya. Ayo hadirin, anak-anak kucing mondok. Bangga kamu dengan ilmumu. Bangga kalau sing duwe ilmu niku lho. Sing maring ilmu. Justru kita kemulan ilmu itu harus nampak hina. Nampak rumangsa rendah. Wong gak melok duwe kok tambah bangga kan aneh nih. Gak melok duwe ilmu-ilmu ni Gusti Allah. Amal-amal Gusti Allah kok merasa bangga. Kan? Tertipu. Ini arruju'u ila Allah ini yang paling penting. Ya, ini. Gak bisa seperti itu. Ya, memang kita buta. Hatinya tidak pernah dicuci. Kait nyuci diuji karo setan-setan, iblis-iblis, dan nafsu. Gak usah ngamalo selawat wahidiyah. Aliran sesat. Padahal wahidiyah bukan aliran. Dan seterusnya, seterusnya. Terus, orang yang begitu, itu adalah temanmu. Rahasia mu'alif selawat wahidiyah. Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu qaddasahu sirah mengatakan waktu datang orang yang enggak suka, oh iya itu teman seperjuangan, kita enggak tahu rahasianya, dianggap teman seperjuangan maksudnya setelah dikontrasi jenengan sampai dekat kepada Allah berarti itu jadi temanmu. Sedangkan punya kamu, kita punya teman yang senantiasa membantu, akhirnya panjang terlena, lupa bahwa Allah. Panjang memandang orang itu jadi musuh itu hakikatnya besok. Makanya di dalam Al-Qur'an yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Besok itu di akhirat itu terbongkar rahasianya. Pokok kalau tidak arruju'u ila Allah tadi musuh. Walaupun itu saudaranya sendiri. Nampaknya dia membantu. Gara-gara kamu sering membantu saya. Mestinya kan harus arruju'u ila Allah sadar. Tapi karena mata hatinya buta. Aku tambah lali nang Gusti Allah. Kowe tok sing tanggep pangeran dewa penolong saya. Padahal hakikat dewa penolong adalah Allah titik. Jadi musuh. Moh tak tuntut ya apa-apa. Gara-gara kamu. Serba salah, sing nulung tujuannya api, sing nulung upamane gak lilah gak bilah, ndak ada benteng lagi itu nanti. Wa ummihi bahkan dengan ibunya lari nanti, dimanja terus, tidak diajak tirakat, dituruti terus, besok anak nuntut, Gusti saya jadi cengeng, ya mungkin ini anak saya sendiri hadirin, ya, mungkin anak jenengan anak-anak gitu. Di dunia saya dituruti, minta ini diberi. Saya tidak dilatih tirakat. Saya tidak dilatih untuk merendah. Sehingga semua serba tercukupi. Sehingga aku lali kepada Allah. Cengeng hatiku. Nampaknya baik besok dituntut oleh anak-anak kita. Ibu, bapak, ayah gitu. Saya tiba-tiba gak selamat dono akhirat. Lebih harus tak latih sholat atau nak. Tak latih mujadah. Iya. Tapi gara-gara saman manjakan aku lupa kepada Allah. Sehingga ibuku saya anggap Tuhan. Ayahku saya anggap Tuhan. Kalau ada kepentingan aku lupa kepada Allah. Yang ku ingat adalah ibu bapakku. ku mintai pertolongan. Hati tidak dipimpin, tidak dibimbing tirakat, tidak diajak untuk arrujuu ilallah. Ojo enak-enak. Anak sing jenengan gendong, sing sampan ambungi, anak yang jenengan sekolahkan, itu adalah cikal bakal musuh wonten akhirat nanti. Mana itu eman-eman. Tidak tadi musuh ini kebijakan akhirat. Hati-hati, hati-hati. Wa'abih dengan bapak kita. Nuntut. Padahal bapak irkosol ini kubak. Direwangi becak, direwangi nang sawah keringetim, netes di dunia ini, duit diparing no anak gay sekolah, gay tuku laptop, gay tuku komputer dituruti ae. Anak tego-tegone nuntut ana akhirat. Gara-gara jenengan manjakan kulo bapak, hati kulo mboten nate cedek teng Allah jaga non jenengan tok gak jaga no Gusti Allah. Wis pokok timbang pun timbang kulo ciloko sampean ae sing ciloko. Saaken bapak kula jenengan keringete air matane belum kita balas, ono akhirat kita buat seperti itu, dan ini pasti terjadi karena ayatnya mengatakan lari wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sohibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Kita latih keluarga kita, kita latih anak-anak kita. Kita berikan ilmu ini kepada umat manusia. Yang mana arruju'u ilallah ini harus diterapkan di segala bidang. Karena min alamatin najhi fin nihaya. Orang yang sukses akhirnya. Yang dosanya banyak diampuni oleh Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Syaratnya hanya satu. Arruju'u ilallah fil bidayat. Dikala dia awal melakukan perbuatan. Harus dikembalikan kepada Allah. Dijaga no. Sing dijaga no mungkusti Allah. Inilah. Lah bimbingan ini di akhir zaman kok dijeruni solawat. Wahidiyah hadirin. Kok dijeruni solawat wahidiyah ini loh. Berarti siapa pembawa solawat wahidiyah itu sendiri. Ini yang harus kita ketahui itu. Kok di dalamnya kok selawat lagi dia. Inilah yang harus kita perhatikan. Supaya kita ini benar-benar mengetahui. Kita kadang-kadang alah selawat ini dan lain-lain. Ya memang kita belum tahu masalahnya itu. Karena memang di zaman ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan macam-macam hamba. Kawulani Allah ini ku banyak. Yang mana diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini didawuhkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dawuh sak temene ing muka bumi iki ono hambanya. Hamba Allah itu yaitu dikatakan ono kawulane Gusti Allah sing dipilih. Allah niki gadah kawula kabeh 300 di bumi ini. Sak jagat niki ono 300. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Inna Allah Ta'ala sak temene Gusti Allah ini memiliki hamba. Fil ardi salah sami'atin kulubuhum ala kolbi Adam. Ono kawulani Gusti Allah sak jagat itu sing dipilih mek 300. Ono wong roh gitu. Di muka bumi ada salah sami'atin 300. Lah kawulani Gusti Allah niki duwe ati kulubuhum ala kolbi Adam. Memang diparingi sifat ati-atine kaya atine Nabi Adam. Ahli tirakat, ahli nangis. Nabi Adam pun menangis wakilah 200 tahun, 300 tahun, ahli tobat. Sak jagatmu telung atus yang dipilih. Walahu arba'una qulubuhum ala qalbi Musa. Terus ana maneh kawulane Gusti Allah sing dipilih mek 70. Dadi ana wali wong-wong sing dipilih ku kekasih Allah ku ana jumlahe 70. Ciri-cirine wali utawa kekasih Allah sing 70 itu gimana? Beliau itu diberi ciri qulubuhum, hatinya orang 40 itu ala qalbi Musa. Duwe ati kaya atine Nabi Musa. Perjuangane gigih. Dia ikhlas sungguh-sungguh, rela sakit, rela mati berjuang untuk kedudukan umat manusia supaya benar-benar bertauhid. Piro jumlahnya? Arbaun, yaitu 70. Terus terus pun di walahu sab'atu qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Bahkan enten kawula sing dipilih kali Gusti Allah ku mek 7. Mbuh sak jagat mek 7. Gimana ciri-cirinya? Ala yaitu qulubuhum, atine wong 7 itu ala qalbi Ibrahim. Duwe ati kaya Nabi Allah Ibrahim. Dia seorang kekasih loman, perjuangannya gigih. Semuanya itu diperuntukkan oleh Allah. Dia mau mengorbankan anaknya yang dicintai, mengorbankan yang ia miliki. Atine kaya ngene iku, keimanan blas. Seperti Nabi Allah Ibrahim. Terus ono maneh yang kabeh 5. Walahu khamsatun qulubuhum ala qalbi Jibril. Terus Gusti Allah memberikan ada hikmah lagi kamu loh. Masa jagat limon di wong itu enggak ada yang tahu karena dirahasiakan. Siapa itu? Hamba Allah yang qulubuhum, hati-hatinya atine wong 5 itu ala qalbi Jibril. Duwe ati koyo malaikat Jibril. Dia ahli menyampaikan ilmu. Dia ini tidak tanggung-tanggung dengan berkorban hatinya welas asih kepada umat, welas asih kepada siapapun, ilmu digelar walaupun ditentang karena dia ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas keselamatan itu. Berarti ini duwe sifat rahmatan lil alamin. Terus ono maneh sing telu mana dipilih? Walahu salasatun qulubuhum ala qalbi Mika il, yaitu duwe ati telu sing diparingi sifat koyo malaikat Mikail. Malaikat Mikail hatinya lemah lembut, bijaksana, tugasnya membagi rezeki. Dia itu memperhatikan permasalahan fakir miskin, baik itu miskin masalah dunia tapi fakir miskin masalah iman diperhatikan. Dan orang itu hanya ada 3. Dan satu sebagai kutbul aktob, punjeri poro kekasih. Setiap zaman Allah mendirikan, menciptakan, mengangkat. Walahu wahidun. Meksiji. Gimana cirinya? Qalbuhu ala qalbi Israfil. Duwe ati sing atine kaya malaikat Israel. Wa iza matal wahidu abdallahu makanahu minas salasati, wa iza mata minas salasati abdallahu minal khomsa, dan seterusnya. Lek iki poro kekasih-kekasih ini mati diganti oleh Allah. Dan apabila yang seperti satu itu wafat, yang satu ini wafat, maka Allah mengangkat salah satu dari 3 hamba tingkatan bawahnya. Dan dari 3 tingkatan bawahnya, diganti tingkatan bawahnya. Dan seterusnya, seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin yang saya muliakan. Nah inilah kita mencari pembimbing itu, ya seperti itu, ada wali-wali yang seperti itu. Dan semuanya tersembunyi, gak ono sing menonjol. Nah kalau saya kelenjengan kan buatan gitu, ono ilmu ini titik harus ditonjol, no. Ono masalah yang dia ketahui dia menonjol, dan dia tidak mau menonjolkan itu, dan dia senantiasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gusti Allah merahasiakan itu semuanya. Dan di antara satu sing kaya ngoten niku wau. Siji niku wau sing termasuk disebut Qutbul Aqtab iku Ghaus. Niki dipundhawaken memiliki ciri-ciri duwe tanda-tanda. Lah tanda-tanda niku dipunterangkan wonten kitab Jami'ul Usul halaman 4. Apa tanda-tanda seorang kiai, seorang ulama yang menduduki makom-makom yang sangat penting itu? Didawukan wonten kitab Galawau siji. Ghaus atau seorang ulama besar nurut pandangannya Gusti Allah ini memiliki tondo qalbuhu yatufu wa hada iman. Artinya seorang hamba pilihan itu hatinya senantiasa sowan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sadar terus di hadapan Gusti Allah. Hatinya memandang apapun dia ingat kepada Allah karena saking dekatnya kepada Allah. Sing dekat adalah jiwanya, sehingga jiwa seorang Ghaus yang disebut di atas, seorang ulama yang dipilih itu adalah hatinya senantiasa, jiwanya senantiasa yatufu wa hada iman, tawaf di hadirat Allah, artinya selalu menghadap kepada Allah. Dia itu sibuk menghadap kepada Allah. Sing nomor loro, ini yang jarang memang dimiliki. Walaupun disembunyikan, dia memiliki itu. Dia memiliki itu, hadirin. Apa yang nomor dua? Lahu sirrun yasri fil alami kama yasri ruhu fil jasadi au kama yasril ma'u fis sajarah. Sing nomor loro, ulama sing dipilih kali Gusti Allah, dia itu memiliki rahasia. Memiliki rahasia atau sirri yang rahasianya itu dapat menerobos ke seluruh alam. Jagat lor, jagat kidul itu diberi oleh Allah rahasia, mengerti semuanya. Bahkan didawukan rahasia yang demikian itu seperti meratanya roh dalam jasad. Kama yasri ruhu fil jasad. Saking mulyani rahasia sing diparingaken Gusti Allah, pojok lor, pojok kidul diberitahu oleh Allah, dia memiliki rahasia mengetahui seperti halnya meratanya roh dalam jasad. Berarti semua diketahui oleh ulama itu. Atau disebut lagi contohnya au kama yasril ma'u, air ya, fis sajar, yaitu seperti meratanya air nerobos di dalam pepohonan. Ini si nomor loro. Yang nomor tiga, karena dia itu senantiasa sowan di hadapan Allah, ruh kejadian yang akan datang mengetahui rahasia ujung jagat utara ataupun selatan, jagat timur atau jagat barat, sehingga dia itu timbul rasa kasih sayang, timbul prihatin yang mendalam, sehingga tidak dimiliki oleh orang lain ciri-ciri tersebut. Apa ciri tersebut? Wahuwa hamlu humumi ahli dunia, dan dia memprihatinkan kesusahan, kesulitan ahli dunia. Sehingga dia hanya bisa menangis di hadapan Allah. Melihat maksiat di jagat barat, dia memohon kepada Allah. Melihat bencana di sebelah timur, dia memohonkan kepada Allah. Senantiasa memprihatinkan keadaan ahli dunia atau orang-orang di dunia ini. Maka berbahagialah kalau kulun jenengan nemoni seorang guru yang seperti itu. Berbahagialah kalau kita menemukan seorang pembimbing seperti itu, tentu akan diperhatikan kita di dalam segala apa kesulitan kita. Tapi sayang, kita kenal, kita putus rohaninya, sehingga kita membaca, kita berhubungan, tapi tidak mampu untuk menemukan rahasia di dalamnya. Hadirin yang saya muliakan, mari ada kesempatan yang agung ini, kula njenengan, mari kita dengan sungguh-sungguh, mumpung ana kesempatan, karena fenomena alam ini sudah menjadi-jadi. Banyak kecelakaan di mana-mana, banyak musibah di mana-mana, banyak penyakit-penyakit aneh sudah mulai mudun di muka bumi ini. Kalau itu sudah mudun, turun, ini berarti tanda-tanda dunia akan habis kontraknya. Berarti kiamat sudah akan tiba. Oleh karena itu, mari hadirin yang saya muliakan, kita perjuangkan umat masyarakat. Kita perjuangkan keadaan yang ada ini dengan bermujahadah yang sungguh-sungguh. Jangan takut untuk menangis. Toh dosa kita sudah tak terkira. Jangan takut untuk merendah, karena kita memang orang yang paling rendah di dunia ini. Jangan takut dicaci maki. Memang kita adalah orang yang jelek dan patut dicaci dan dibenci. Karena diri kita, diri ini adalah sangat dolim, sangat kufur di hadapannya. Hadirin yang saya muliakan, mari di akhir pengajian ini, mari kita memohon kepada Allah. Sudahkah kita arruju'u ilallah ataupun belum? Lek durung, monggo kita mujadah, kita elmoni. Kita datang ke gedung, kalau bisa di malam hari bermujadah bareng-bareng. Walaupun tidak ada saya, tolong Allah. Allah di mana-mana. Maksudnya di mana Anda berada, Allah beserta kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Walaupun tidak ada siapa-siapa, Allah ada. Allah mengetahui. Ini harus kita sambung. Karena nanti kalau panjenengan terpengaruh dengan seseorang, lalu nanti seseorang itu berhalangan, akan menjadi penyakit di hati Anda. Kita kembali kepada Allah. Kita kembali pada Allah. Apalagi saya, ono apa nih? Tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya, mari kita tobat bareng-bareng. Kita mohonkan kepada Allah. Yang mengalami kesulitan, semoga dibongkar. Dibuka kesulitan itu menjadi kemudahan. Yang mengalami sakit, baik itu keluarga atau anaknya, semoga malam siang hari ini, kita mohon sakitnya akan diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sekali lagi ini ada uang yang saya bawa hasil sedekah dari teman-teman, ada di saya. Nanti akan kami bongkar, mungkin ada di Mas Uci dan lain-lain. Nanti kita kumpulkan, kita bentuk panitia untuk fondasi di belakang itu. Siapa lagi yang berjuang kalau bukan Anda, bukan jenengan. Jadilah orang yang dikenang di dunia ini. Dikenang dengan kebaikannya. Dikenang dengan perjuangannya. Yang mana kebaikan dan perjuangan harus benar-benar sesuai dengan pengajian tadi. Arruju'u ilallah. Harus senantiasa kembali kepada Allah. Nah, sudahlah hadirin, mari. Mari kita mujadah sekedarnya. Kita mohon kepada Allah, semoga perjuangan ini akan diberi besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak penerus-penerus yang siap untuk meneruskan perjuangan ini di segala bidang. Mari hadirin yang tidak hafal, dengan membaca nida, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, sampai akhir. Yang penting mari kita dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.